Pada ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Berarti ini merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya seorang muslim, seorang mukmin. Sifatnya umum, siapapun dia, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, dia seorang pejabat atau seorang rakyat, semua muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah dipanggil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Tanggung jawab, kewajiban, beban di pundak masing-masing mereka. Juga sekaligus menunjukkan barakallahu fikum, apa yang disampaikan nanti setelah itu, yang melaksanakannya, yang mewujudkannya, pertanda dia mukmin, pertanda ada alamatul iman, tanda keimanan pada dirinya, menyempurnakan keimanannya, mempertebal keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setelah itu, kewajiban yang dimaksudkan ialah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada dua poin. Yang pertama ialah wiqayatun nafsi minan nar, menjaga diri pribadi dari neraka. Yang kedua wiqayatul ahli minan nar, menjaga keluarga dari neraka. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga diri dari neraka dan bagaimana cara kita menjaga keluarga dari neraka. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa wiqayatul anfus bi'ilzamiha amrallah walqiyami bi'amrihi imtithala wa nahyihi ijtinaba wattawbatu amma yuskhitullaha wa yujibul azab. Yang artinya menjaga diri dari neraka itu dengan cara masing-masing kita mengilzam, mengharuskan, memaksa dirinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dikerjakan, imtithala. Larangan Allah ditinggalkan, dijauhi, ijtinaba. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dan bertaubat dari segala sesuatu yang membuat Allah murka dan segala sesuatu yang mendatangkan azab. Tiga poin yang beliau sebutkan di sini barakallahu fikum. Yang pertama ialah imtithalul awamir, melaksanakan perintah. Yang kedua ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Yang ketiga at-taubah, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang mendatangkan murka Allah, semua dosa yang berakibat adanya azab. Tiga cara untuk membentengi diri dari an-nar. Maka kita rinci insyaallah taala. Belum mengatakan setelah itu, wa wiqayatul ahli wal aulad bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Sementara membentengi keluarga dan anak-anak dari neraka, maknanya ialah bita'dibihim wa ta'limihim, dengan mengajarkan adab-adab kepada mereka, dengan mengajarkan ilmu, memberikan taklim kepada mereka, dan memaksa mereka senantiasa di atas perintah Allah Azza wa Jal. Tarbiyah wa ta'lim, mendidik mereka, mentarbiyah mereka di atas bimbingan Allah Azza wa Jal. Mengajari mereka ilmu-ilmu syar'i dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan setelah itu, wa fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi min az-zawjati wal auladi wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Kata beliau rahimahullah, maka seorang hamba tidak akan selamat dari neraka. Seorang hamba tidak akan selamat dari neraka kecuali apabila dia melaksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan dirinya dan terkait dengan orang-orang yang ada dalam tanggungan dia, baik itu istrinya, anak-anaknya, dan yang selain mereka dari orang-orang yang ada dalam tanggungan dia. Itu kuncinya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Indahal muradu min kalamihi rahimahullahu ta'ala. Berarti di sini barakallahu fikum ada dua poin. Yang pertama, wiqayatun nafsi minan nar. Dan yang kedua, wiqayatul ahli wal auladi minan nar. Yang pertama, upaya membentengi diri dari api neraka. Yang kedua, upaya membentengi keluarga dari api neraka. Kita akan uraikan barakallahu fikum masing-masingnya pada kesempatan kali ini barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azzakumullah, poin yang pertama atau pembahasan yang pertama ialah wiqayatun nafsi minan nar. Menjaga, membentengi diri dari api neraka. Disebutkan tadi sama Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, itu dengan tiga cara. Membentengi diri dari neraka dengan tiga cara. Cara yang pertama ialah imtithalu al-awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini meliputi semua perintah agama yang hukumnya wajib dan juga yang hukumnya mustahabbah atau nafilah yang sunnah. Semua kewajiban-kewajiban agama, dari mulai perkara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip akhlak dan adab, prinsip-prinsip muamalah, perkara yang wajib itu kita ilmui, kita yakini, kita amalkan. Kita ilmui, kita yakini, kita amalkan. Ilmu jelas, yakini terkait dengan bab-bab keyakinan, amalkan terkait dengan bab-bab amaliyah. Barakallahu fikum. Juga barakallahu fikum terkait dengan mustahabbat. Perkara-perkara yang mustahabbah, semua yang dianjurkan dalam Islam, yang sunnah muakkadah atau mustahabbah atau nafilah atau tatawu', dan bahasa yang semisal perkara mandub yang sangat dianjurkan dalam Islam, itu juga kita lakukan, kita kerjakan untuk menyempurnakan perkara kewajiban sebelumnya dalam semua bab. Ini nisfuddin, sudah separuh agama. Cara yang kedua ialah ijtinabun nawahi, dengan meninggalkan, menjauhi larangan-larangan agama, larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meliputi larangan yang haram, al-muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini semua perkara yang haram. Kesyirikan, kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan terkait dengan pemahaman atau ritual amalan atau ucapan atau perbuatan atau yang lainnya, dosa-dosa, kemaksiatan, akhlak yang buruk, muamalah yang buruk, adab yang buruk, yang diharamkan dalam Islam, itu semuanya ditinggalkan dengan meyakini keharamannya. Dan yang kedua, meliputi yang makruhat, hal-hal yang makruh yang dibenci oleh agama walaupun belum tingkatan haram. Masuk padanya asyubuhat, perkara masih syubhat yang belum jelas, ditinggalkan dalam rangka untuk menyempurnakan upaya meninggalkannya haram di atas. Ini separuh agama yang lain. Baik, separuh agama yang lain. Ini cara untuk menjaga dan membentengi diri dari api neraka. Singkat kata, kita diminta untuk berislam secara kafah. Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam secara kafah, totalitas, dalam semua hal. Itu artinya kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Yaitu kandungannya itu, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Barakallahu fikum. Ini khawatirna azakumullah mengharuskan kita untuk memiliki ilmunya. Memiliki ilmunya. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah kalau gak punya ilmunya? Bagaimana mungkin bisa meninggalkan yang namanya larangan kalau gak tahu ilmunya? Maka diantara upaya untuk membentengi diri dari api neraka, ta'allumul ilm, tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama, belajar syariat dari mulai perkara akidah sampai perkara muamalah, perkara adab, dikaji, dipelajari. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, mengharuskan kita untuk lebih mendalami perkara-perkara yang bisa mensucikan jiwa, namanya tazkiyatun nufus. Kenapa demikian? Dikarenakan amalan tadi akan diterima oleh Allah Azza wa Jal ketika disertai dengan keikhlasan, ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah ini terkait dengan hati, a'malul qulub, amal-amal hati. Maka harus mengkaji pula terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan hati, tentang masalah keikhlasan, tentang masalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan kepadanya, tawakal kepadanya, hanya mengharap kepada Allah semata, hanya takut kepada Allah, dan yang lain-lainnya, amalul qulub. Harus tahu supaya kita amalnya ikhlas, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bimbingan sunnah. Dikarenakan amal tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla, di samping keikhlasan, harus muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifiyah-kaifiyah amalnya, waktu-waktu amalnya, tempat-tempat dalam mengamalkannya, berapa jumlah amalannya, takarannya bagaimana, rinci semua harus sesuai dengan sunnah. Kalau tidak akan sia-sia, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tambah sujud dari kami, maka dia akan tertolak. Tiga poin. Harus tafaqquh fiddin, harus mengerti keikhlasan dan perkara yang terkait dengan tazkiyatun nufus, dan harus mengerti bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Baru akan lurus jalan kita, akan lurus langkah kita di atas siratal mustaqim, upaya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yang dengan itu akan menjadi benteng kita dari api neraka. Pada kenyataannya bukan semata-mata benteng dari neraka. Kita akan mendapatkan sekian banyak dan segudang keutamaan, kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah, pahala-pahala besar. Dari mulai kita belajar, dari mulai kita ikhlas, dari mulai kita mutabaatus sunnah, dari mulai kita mengamalkan masing-masing amalan tadi, kita meninggalkan masing-masing larangan tadi, itu mendatangkan keutamaan. Yang ujungnya nanti adalah jannah dari Allah Azza wa Jal dan selamat dari neraka. Kebahagiaan dunia dapat, sukses dunia dapat, kebaikan dunia dapat, martabat dunia dapat, martabat agama dapat, selamat agama dapat, di alam barzakh dapat, puncaknya di akhirat nanti masuk surga, selamat dari neraka. Ini tiga poin untuk dua poin di atas, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dengan tiga poin yang disebutkan tadi, ilmu, ikhlas, dan mutabah. Poin ketiga yang disebutkan sama Syaikh Sa'di rahimahullah sebagai upaya untuk menjaga diri kita tidak di neraka, at-taubah. Kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, bertaubat dari perkara yang mendatangkan azab. Kenapa harus taubat? Dikarenakan kita manusia biasa. Bani Adam. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Pasti. Pasti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian akan senantiasa dan terus berbuat salah, berbuat dosa malam dan siang, dan aku zat yang mengampuni dosa, maka beristighfarlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Karena kita manusia biasa tidak maksum, maka pasti salah, pasti maksiat, pasti dosa, minimalnya kurang dalam beribadah. Ada yang kurang-kurang, ada yang kurang sempurna, dan yang lain-lain. Itu semuanya ikhwan dihapus, ditutupi dengan at-taubat wal istighfar. Oleh karena itulah barakallahu fikum, pada terusan ayat di At-Tahrim tadi, ayat yang ke-8, Allah memerintahkan segenap kaum muslimin bertobat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, sesuai dengan syarat-syaratnya barakallahu. Taubat. Ada upaya beramal, upaya meninggalkan keharaman dan menghapus semua kesalahan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti diharapkan selesai kehidupan dunia ini semua dosa hapus dengan taubat dan istighfar, pahala besar diraih, dan ujungnya menggapai surga, selamat dari api neraka. Satu poin penting sebagai penutupnya adalah istiqomah. Istiqomah di atas itu semua. Istiqomah dalam melaksanakan perintah, istiqomah dalam menjauhi larangan, istiqomah dalam berilmu, istiqomah dalam ikhlas, istiqomah dalam mutaba'atus sunnah, istiqomah dalam taubat kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat nanti. maka insyaallah taala akan mendapatkan kemudahan dan taufik dari Allah azza wajal. Masing-masing kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, bahagia dunia, kebaikan dunia, husnul khatimah di akhir hayat, nikmah di alam kubur, surga, dan selamat dari neraka di negeri akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ini namanya wiqayatun nafsi. Untuk masing-masing kita, baik laki ataupun perempuan, orang tua ataupun anak, pejabat ataukah rakyat, kaya ataukah miskin, semuanya harus seperti ini keadaannya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pembahasan yang kedua adalah wiqayatul ahli wal aulad minan nar. Membentengi keluarga dan anak dan orang yang kita tanggung dari api neraka. Disebutkan tadi caranya ialah dengan cara apa, Ivan? Dengan cara tarbiyatu wa ta'lim. Tarbiyatu wa ta'lim. Kalimatnya satu, penjabarannya panjang. Yip. Dan ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawabnya masing-masing kita yang punya keluarga. Di pundak-pundak kita selaku orang tua, baik ayah ataukah ibu, atau mungkin dia kakek ataukah nenek, di pundak mereka masing-masing kewajiban ini, kewajiban untuk mentarbiyah istri atau para istri, mentarbiyah anak-anak, memberikan taklim kepada anak-anak dengan tarbiyah islamiyah sahihah, dengan tarbiyah Islam. Barakallahu fikum. Maka di sini khonamtina azakumullah penting untuk disampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan bab tarbiyah. Barakallahu fikum. Supaya tarbiyah kita benar dan mendapatkan menggapai hasil yang maksimal, yaitu selamat dari api neraka. Poin pertama yang penting disampaikan di sini barakallahu fikum adalah terkait dengan bab mentarbiyah keluarga, ialah al-bada'atu bi islahin nafsi. Memulai tarbiyah dengan memperbaiki diri kita masing-masing. Islahun nafsi, perbaikan diri kita masing-masing. Kembali pada poin yang pertama tadi, ikhwan. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, sebelum kita mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah islamiyah, masing-masing mereka dituntut untuk menjadi hamba Allah yang saleh, salihah. Diambil dari mana? Diambil dari kata-kata ku anfusakum. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang kali pertama ialah menjaga diri sendiri. Qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Betul ya? Itu menunjukkan barakallahu fikum harus mendahulukan diri kita masing-masing. Kalau kepingin anak-anak antum soleh dan solihah, jadikanlah diri kamu orang yang sama, jadi hamba Allah yang saleh dan saleha juga. Perbaiki diri kamu dulu, perbaiki diri kamu dulu. Jadikan diri kamu sebagai hamba Allah yang saleh dan saleha. Barakallahu fikum. Dan ini dampaknya akan sangat luar biasa, ikhwanatina azakumullah. Kesolehan orang tua, ya, kesolehan orang tua, baik itu ayah atau ibu, ini merupakan sebab yang begitu besar, yang begitu agung untuk kesolehan sang anak, untuk tarbiyah sang anak, keberhasilan tarbiyah anak. Di antara kuncinya, solehnya orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin, akan mengurusi anak-anak kalian, tidak akan menyia-nyiakan anak-anak kalian. baik terkait dengan duniawiah mereka, agama mereka, apalagi akhiratnya mereka. Tidak akan disia-siakan. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang pergi mencari Khadir alaihi salam untuk mengambil ilmu daripadanya yang belum diketahuinya, diabadikan di Al-Kahfi kisah Nabi Musa dengan Khadir alaihi salam. Al-Muhim disebutkan di sana, dipersyaratkan boleh ikut dengan Khadir alaihi salam dengan syarat tidak boleh bertanya tentang apapun yang dia kerjakan. Nah, gitu ya. Disebutkan kisah kapalnya nelayan yang dilobangi sama Khadir. Disebutkan kisah anak kecil yang dibunuh sama Khadir. Dan kisah tembok yang mau runtuh yang dibangun sama Khadir di sebuah kota. Syahid yang kita inginkan pada peristiwa yang ketiga. Ketika Khadir alaihissalatu wassalam datang ke sebuah kota dengan Nabiullah Musa, minta dijamu sebagai tamu, enggan mereka menerima. Didapati di sana ada tembok yang mau runtuh, ditegakkan kembali, direnovasi sama Khadir. Al-Muhim diabadikan dalam Al-Quran penjelasannya, kenapa kok tembok itu direnovasi. Allah mengabadikan dalam firman-Nya tentang Nabi Khadir, belum menyatakan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha." Al-ayat. Adapun yang namanya tembok, al-jidar, tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya ada harta benda milik mereka. Wa kana abuhuma saliha. Dan bapak mereka itu orangnya soleh. Maka Allah berkehendak menghendaki akan mengeluarkan perbendaraan tadi dan membuat mereka dewasa dan diberikan kepada mereka. Dalam ayat ini barakallahu fikum diambil faedah penting oleh para mufassirin, faedah besar, dampak positif yang sangat besar, kesolehan orang tua berdampak untuk anak-anaknya. Dampaknya positif. Allah akan menjaga anak mereka, menjaga diri mereka, harta benda mereka dengan kesolehan tadi. Wa kana abuhuma shaliha. Dan dikasih tanda penting oleh para ulama, ayat ini hanya menyinggung orang tuanya, tidak menyinggung kala itu tentang kondisi anaknya. Tidak mengatakan anaknya soleh atau anaknya toleh, tidak dibahas. Yang dibahas siapa ya kan? Orang tuanya. Maka salahul abawaini min abrazil asbab al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Kesolehan kedua orang tua merupakan sabab yang paling agung yang membantu suksesnya tarbiyah anak-anak. Ini adalah upaya non teknis, tetapi dampaknya positif dan luar biasa. Maka perbaikilah diri Anda sebagai orang tua, sebagai ayah, jadilah ayah yang soleh. Sebagai seorang ibu, jadilah ummi, ibu yang soleha. Barakallahu. Ini banyak faedahnya. Di samping ini, Ikhwan juga terkait dengan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum untuk sang anak tadi. Juga dikarenakan orang tua adalah kudwah sebagai panutan bagi anak-anak. Antum kepingin anaknya ini masya Allah soleh, ya jadi panutan anaknya ya kan. Antum harus soleh dulu. Antum kepingin anaknya antum ini masya Allah anak yang semangat dalam belajar ilmu agama Allah. Bapaknya harus semangat, ibunya ya harus semangat. Bapaknya sibuk dengan dunia saja, ibunya sibuk dengan masak saja, tak memikiri taklim. anaknya diobrak-abrik suruh taklim, ya sedikit ada ganjalan dan kejanggalan. Allahu musta'an. Ya mungkin awalnya anaknya masih kecil, g, bah, g, mi, gitu. Nah, ada mulai gede sedikit, heng-heng muncul, error-errornya nampak. Nah, sudah mulai gede, sudah mulai berotot, sudah mulai bisa berpikir jauh, belot. Tidak. Ayo talim. Tidak. Pokoknya tidak. Ada apa anak saya ini? Kok jadi begini? Nama talim. Berangkat. Tidak. Ada apa anak saya ini? Banyak yang mengeluhkan, Ustaz, anak saya kok jadi begini, Ustaz. Kok belot begini, Ustaz. Perasaan dulu waktu masih kecil sampai menjelang dewasa kok ya nurut-nurut saja, Ustaz. Kok tahu-tahu belot begini, Ustaz. Futur, jenuh. Nggak mau taklim lagi, Ustaz. Solusinya bagaimana, Ustaz? Ada kalanya itu karena orang tuanya. Kenapa ya, Pak? Orang tuanya. Ada apa sih? Nah itu anak saya kok suka jadi malas taklim, Ustaz. Bantah lagi. Jengkel aku jadi orang tua. Masya Allah. Si. Antum jadi bapak, taklimnya bagaimana? Ya itu, Ustaz. Apa namanya? Ya itu, pekerjaannya susah ditinggalkan, Ustaz. Gini. Antum taklim itu sebulan berapa kali? Ya, syukur-syukur bisa sekali, Ustaz. Masya Allah. Nah, yang lainnya kemana? Ya, gimana, Ustaz? Ya, kesibukan, Ustaz. Nah, terus umiknya kemana saja? Nah, umiknya gak tahu tuh, kayaknya ya senang. Jago masak, seneng masak dia. Masak lagi, kue ini, kue itu. Masakan itu segala macamnya. Memang anaknya gemuk-gemuk sih memang. Anda kekurangan nutrisi. Tapi belotnya itu yang bikin nek. Nah, kepingin anaknya semangat belajar, tapi orang tua tidak memberikan contoh. Mimpi. Jangan mencari pengecualian. Memang ada sih pengecualian. Allah mentakdirkan berikan taufik pada sang anak tadi itu punya semangat yang membaca walaupun orang tuanya bler. Tahu gak bler? Pemalas dalam belajar. Itu pengecualian. Taufik minallah, hidayah minallah. Tapi pada umumnya yang namanya anak niru orang tuanya. Yang namanya pohon, yang namanya buah gak jauh dari pohonnya. Betul ya? Ada kalanya di luar kebiasaan, tapi jarang. Ustaz, anak saya Ustaz, Masya Allah Ustaz, susahnya disuruh untuk ibadah Ustaz, suruh sholat. Aduh, bangun kayak susah. Udah dibangunkan tuh ya masih. Gerak sana, gerak sini, gini belum ke kamar mandinya. Kamar mandinya kok lama banget, tahu-tahu sudah ketinggalan jamaah. Allahu musta'an. Ya banyak sebab, banyak asbab. Tapi ada kalanya dari orang tuanya. Nah orang tuanya bagaimana kalau perkara ibadahnya itu? Aduh Ustaz, ya itu Ustaz. Ya kan kita kan manusia Ustaz, ada keterbatasannya Ustaz. Ya capek, letih dan segala macamnya. Akhirnya ya. Ya kadang ya telat juga sih. Umiknya yang kadang semangat bangun-bangunkan anak-anaknya, tapi abahnya ini juga termasuk yang abot juga kalau bangun ini. Gitu ya. Nah, umiknya? Nah, umiknya sih ya di rumah, cuman ya tadi itu kadang alasannya goreng ikan lah, alasannya masak sayur lah, alasannya bikin kue lah. Akhirnya zuhurnya 1:30 kalau sholat Ustaz. Gitu. Harus diperhatikan baik-baik. Antum kepingin anaknya antum semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi orang tuanya tidak memberi contoh. Mimpi. Jangan mencari pengecualian ya ikhwan. Ada sih pengecualian Allah memberikan taufik kepada seorang anak yang soleh, orang tuanya bener. Tak bener ya? Malas ibadah. Jangan cari pengecualian, itu jarang terjadi. Umumnya yang namanya anir orang tuanya. Coba kamu tanyakan sama dia. Le, nak, di sini manggilnya apa ya Pak? Manggilnya apa kalau di sini? Le, nak, apa? Muhim lah. Apa kamu kok malas jamaah gitu? Apa tidur? Maksudnya gimana? Itu dibangunkan sama umi, gak bangun-bangun. Ya kan mungkin capek apanya antum. Ya sama, saya juga capek. Loh, nak, sekarang yang putih yang disuruh semangat. Kok kamu gak segera ibadah? Umi pasti di dapur. Ya umi akan masak. Ya mungkin lagi sibuk dan segala macamnya. Ya sama, aku juga bantu masak. Aduh, Allah besar. Jangan dianggap sepele. Ini perkara yang sangat penting. Antum kepingin barakallahu fikum, anak-anak antum itu masya Allah tutur katanya bagus, santun, akhlaknya baik. Beri contoh. Orang tua harus memberi contoh sebagai qudwatun hasanah bagi anak-anaknya. Orang tua dengan ucapan yang bagus, ucapan yang santun, ucapan yang baik, akhlaknya bagus dan segala macam. Beri contoh. Itu anak. Umumnya mereka itu ta'asi bi ghairih, akan mencontoh yang lain, dan orang pertama yang di depan mata mereka orang tua sendiri. Kepengin anaknya masya Allah tutur katanya bagus, orang tuanya kalau ngomong kasar, jangan mimpi. Kepengin anaknya jujur, orang tuanya kedap, suka goro, suka berdusta sama orang lain, jangan bermimpi. Mohon maaf ini. Kepingin supaya anaknya itu jangan ngerokok, tapi orang tuanya sehari satu slot. Masya Allah. Nah itu berapa kali ngisap ya Pak? Habis satu bungkus, tambah lagi sampai sehari satu slot. Ya Allah. Terus bilang, nak, jangan niru Abah, jangan niru Abah. Abah ini sudah susah nih kakaknya, nak. Sudah, antum jangan niru Abah, jangan niru Abah. Ya percuma. Ya mungkin aja. Tapi namanya lama-lama ya, kepengen niru juga. Kok kayak apa, sedap juga ya kalau ngerokok dia. Sampai gitu, niru dia. Mungkin awalnya bukan di depan orang tua, di belakang. Mungkin sama teman-temannya atau sama yang lainnya, tahu-tahu dia ngerokok. Ada yang tahu tegur kok. Abahku satu slot. Saya cuma latihan satu batang. Ustaz. Abahnya mau larang, susah. Jangan merokok. Abah merokok. Satu kalimat yang tidak bisa yang membuat ketik. Abah merokok. Mau ngomong apa itu? Ya, sudahlah, saya banyak-banyak. Allah Ustaz, yang banyak-banyak. Ya, awalnya satu, terus dua, terus tiga. Lama-lama sehari, satu bungkus. Lama-lama, dua bungkus, tiga bungkus. Lama-lama, dua slot. Ngalahi bapaknya. Allah Ustaz. Ini apa ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dimulai dari orang tua sendiri. Kesolehan kedua orang tua itu memiliki dampak yang sangat positif bagi anak-anaknya. Ketolehan orang tuanya pun juga demikian, membuat dampak yang negatif bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Misalnya tidak didahulukan ku anfusakum, baru wa ahlikum naro. Sehingga tarbiyah enggak semata-mata antum taruh anaknya antum ke lembaga pendidikan tarbiyah. Tarbiyatul atfal, tolong ya anak saya dididik, orang tuanya beler, nggak bisa. Datang kan, tolong tarbiyat tahfidz, tolong anakku diajari Al-Qurannya dibikin hafidz, gitu. Orang tuanya males, Datang lagi, tolongan aku ya dijadikan supaya jadi ustaz kayak antum. Orang tuanya enggak mau taklim. Enggak bisa. Harus ada support yang sangat tinggi dari orang tuanya. Sekali lagi, jangan mencari pengecualian. Jangan mencari pengecualian. Ada ya ikhwan, banyak kasus yang dikecualikan. Anaknya masya Allah, orang tuanya enggak beres. Tapi itu pengecualian. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah. Paham ya ikhwan ya? Ku anfusakum baru wa ahlikum. Jadilah antum sebagai qudwatun hasanah bagi anak-anak antum. Barakallahu fikum. Karena banyak anak-anak, ya saya kasih sedikit tanbih untuk anak-anak. Barakallahu fikum. Ya le, jong-jong, le, yang anak-anak ya. Barakallahu fikum. Kalau mencontoh orang tua, contoh yang baik-baik saja. Ya, namanya orang tua itu ya manusia biasa, kadang error, kadang trouble, hang gitu ya, ada salahnya. Jangan niru yang salah. Kalau bisa anak-anak negur orang tuanya kalau lagi salah ya. Semangat ya. Iya, jangan niru. Bapakku kok enggak. Hah? Tiru yang baik, jangan tiru yang jelek. Gitu ya. Nah, wallahi arif itu. Dengar nanti repot ya, Pak. Nah, al-muhim gitu. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua terkait dengan bab tarbiyah yang penting diangkat di sini adalah dalam perkara tarbiyah barakallahu fikum ada sebuah kaidah muhimmah jiddan yaitu la ifrata wa la tafrit fil umuri kulliha. La ifrata wa la tafrit, tidak melampaui batas memberikan kebebasan kepada sang anak. Wala tafrid, juga tidak melampaui batas dalam mengekang sang anak dalam semua bab. Dalam semua bab. Dan yang dianjurkan ialah at-tawazun fil umuri kulliha. At-tawazun ta'adul fil umuri kulliha atau al-i'tidal fil umuri kulliha. Harus seimbang dan adil dalam semua perkara, ikhwan. Tidak melampaui batas dalam memberikan kebebasan, juga tidak melampaui batas dalam mengekang. Barakallahu fikum. Namanya al-i'tidal fit tarbiyah. Barakallahu fikum. Ini juga sangat penting diperhatikan sama orang tua. Anak itu tergantung bagaimana didikan orang tuanya. Barakallahu fikum. Tapi yang namanya anak barakallahu fikum, dia akan keluar dari relnya, dari jalurnya ketika disikapi dengan dua sikap yang keliru oleh orang tuanya dalam kesehariannya, dalam mentarbiyah dia. Yang pertama, terlalu dikekang. Sedikit pun tidak dikasih ruang untuk dia mungkin bermain sedikit atau mungkin dia senyum sedikit atau dia bernafas sedikit. Dikekang. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sini, makan. Ayo, tidur. Bangun, salim, sholat. Ayo, pokoknya serba kaku. Lihat anaknya baru buka pintu, nengok sebentar. Ayo sini, tutup pintunya, jangan keluar. Luar biasa sudah ini. Ini mengerikan. Ini akan menciptakan nuansa dan suasana menakutkan para sang anak. Jiwanya akan terkekang. Cara yang seperti ini barakallahu fikum akan melahirkan dua poin. Sama-sama jelek. Ingat, tolong jangan cari pengecualian. Yang pertama ialah anak ini betul-betul menjadi anak yang kerdil, tertekan, down, psikisnya hancur, psikisnya dia kayak orang takutan gitu. Sampai dia besar, ini sangat buruk untuk masa depan dia, untuk kehidupan dia, dan untuk tarbiyahnya dia. dalam tekanan. Syukur-syukur tidak stres dia, tidak depresi dia. Terlalu banyak anak yang mengalami kondisi yang demikian dikarenakan perlakuan orang tua yang terlalu mengekang. Tidak semata-mata mengekang, kasar, keras. Atau dampak yang kedua, anak ini menyimpan sebuah dendam. Difaham ya? Dia masih kecil, enggak bisa melawan. Enggak bisa melawan ya. Tapi dia simpan dalam hatinya. Di sini. Dalam hatinya. Terus dia diperlakukan apapun dia kayak nurut. Tapi di sini tertanam dalam jiwa dia sebuah dendam. Hanya menunggu masa. Begitu dia sudah mulai besar, sudah mulai memiliki otot, sudah mulai memiliki pikiran yang lebih luas, sudah mulai mengerti tengok-tengok dunia luar, akan muncul yang namanya pembelotan dan pemberontakan kepada orang tua. Muncul bandelnya, muncul pengalnya, muncul melawannya, durhakanya dan segala macamnya. Bahkan ketika dia punya kemampuan lebih daripada itu dan mengerti orang tua lebih lemah, mengancam orang tuanya, bisa. Melawan orang tuanya, bisa. Ini juga jelek. Jangan mencari kambing hitam yang lain, kambing hitamnya ada di rumah. Hah? Siapa itu? Orang tuanya sendiri. Evaluasi. Tanya Ustaz, anak saya kok begini Ustaz? Ya kadangnya banyak asbab, mungkin persahabatan, mungkin pertemanan, mungkin lingkungan, mungkin banyak asbab ya ikhwan. Tapi harus dicek terlebih dahulu, Bapak Ebie, gimana orang tuanya? Hah? Antum selama ini didik anak bagaimana? Ya saya kan maunya ideal Ustaz. Gimana sih bentuk idealnya antum itu? Ya disiplin satu waktu, harus begini, harus begitu. Dikasih kesempatan enggak untuk dia sedikit bermain-main sama teman-teman sebayanya? Jangan Ustaz, sia-sia itu. Ya pantes, oh, bapaknya kayak macan. Nah, bapaknya kalau di rumah kayak asad, usudun fil baiti, di rumahnya kayak macan, di luar, kayak apa ya Pak? Nah, Masya Allah lembut, santun sama orang lain, Masya Allah. Di rumah sangar. Ya ini hasilnya antum. Terjadi di tempat saya pribadi. Saya enggak membicarakan para ikhwah. Tapi saya membicarakan yang sebelahnya antum. Tahu yang sebelahnya antum? Hah? Yang sebelah. Tahu kan? Abang Ustaz. Demikian cara perlakuan dia. Na'udzubillah min dzalik sampai pada tingkat anaknya ini, anak putri ini. Sudah bukan lagi taklim, maunya lepas. Hanya dia memberontak, udah besar, pengen sekolah umum. Nah, sebelah kan gitu-gitu kan apa-apa ya? Sudah apa-apa, sekolah umum. Nah gitu ya. Tahu kan yang sebelah ini? Ya, sudah apa-apa, sekolah umum. Sudah dimanfaatkan sama dia, cari pelampiasan. Besar, kuliah. Ya, sudah apa-apa kuliah. Gitu. Nah gitu ya, sebelah gitu ya. Sudah apa-apa kuliah. Perempuan loh ya, Pan. Perempuan. Akhirnya selama dia kuliah mencari pelampiasan persahabatan. Qadarullah wa masya fa'al, persahabatannya dengan non-muslim. Apa ujungnya? Apa ujungnya ikhwan? Na'udzubillah, murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Nah, anak perempuan udah gede ditaruh di perkuliahan kayak gitu ya sudah. Nah, dia bikin persahabatan yang lebih luas, kecantol sama seorang pria yang dia demen kepadanya. Oh, prianya ini pria dari Faude, tahu Faude? Ngerti Faude? Cino. Hah? Ya emang senang sama itu dan dia non muslim hanya di bawah, hanya terbawa non muslim. Kebetulan perempuannya juga mirip kayak Cina gitu ya. Waduh, kok tahu? Allahumma sta'an. Waduh, gimana nih Evan? Aduh, gimana lagi? Ya karena memang dari kecil, waktu dia masih kecil, masih umur 4 tahun segala macam, saya ajari ngaji. Klop gitu. Membuat geger sak kampung. Saya enggak tahu, saya enggak pernah mikir lagi tahu. Masih ingat yang dulu kamu ajari itu? Yang mana? Itu ya, oh ya kenapa kenapa? Nah, saya juga tahu orang tuanya. Kenapa? Astagfirullah. Itu teman-teman dia yang sekampung ngasih tahu. Kenapa kamu gini? Oh, sudah enggak mikir sudah. Gimana bapakmu? Persetan dengan ayah. Gitu dia bicaranya. Persetan dengan ayah. Wah. Kenapa ini? Ya, saya kan lama merantau kan keluar ya Pak, semenjak usia muda kan udah merantau, nggak ngerti gini-gini. Kenapa sih bapaknya tuh keras dalam mendidik. Nauzubillah min dzalik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ambil ibroh daripadanya. Ini terlalu mengekang. Pengalaman-pengalaman dari sebagian ikhwah, kita sekarang bicara masalah ikhwah, ikhwan. Anak-anak ikhwah yang dari mulai kecil dipondokkan segala macam gede-gedenya belot apa belot ini diantaranya dikekang dipaksa harus pondok, pokoknya serahkan sama yang orang pondokan. Jarang ditelepon, jarang tengok anaknya minta sesuatu, gak digubris segala macamnya, tertekan. Itu sudah besar gak mau lagi ngaji, gak mau lagi taklim, dikarenakan satu ini. Itu contohnya banyak. Allahul musta'an. Ada lagi yang kedua, cara yang salah yang kedua. Lawan daripada yang tadi, terlalu dibiarkan. Terlalu dibikin dibebaskan. Terlalu dimanja. Semua dituruti. Sampai dalam perkara-perkara membahayakan juga enggak ada masalah, terutama yang satu ini. Oh, ya, Pak. Terutama yang satu ini. Ya, dikasih kebebasan untuk memegang barang yang satu ini. Apa ya, Pak? Satu ini. Emang nggak dengar belakang ya? Apa ini? Hah? Media sosial. Bebas sudah. Maunya dia sayang kepada sang anak, perhatian kepada sang anak, cinta kepada sang anak. Nggak mau mengekang dia. Bagus. Tapi kebablasan akhirnya. Tidak ada upaya arahan-arahan, tidak ada upaya untuk memperbaiki. Ada unsur pembiaran. Bahaya anak zaman sekarang ini. Kalau bahasanya keren, kid zaman now kayak gini. Aduh, bahaya. Jangankan yang bagus kayak gini, yang HP jadul bisa diutak sama dia. Diutak-atik. Akhirnya muncul dalam persahabatan, pertemanan, segala macamnya error. Bukan karena tekanan tapi pembiaran orang tua. Ini juga sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Maka la ifrat wa la tafriyat. Barakallahu fikum. Tawazun fil umuri kulliha al-i'tidal fil umuri kulliha. Sehingga konsepnya adalah tarbiyah itu dibangun di atas dasar rahmah. Kok jam 9 lho? Masya Allah, kita enggak lihat jam ya. Lho. Jam 9.10 ya. Enggak apa ya? Oh, apa ya? Satu jam lebih tadi kayaknya. Masya Allah. Ya her, terus ya kan. Ya. Intinya yang terbiak anak itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Rahmat itu jelas ya. Harus ada rahmatul abawain. Rahmat kasih sayang orang tua kepada anak. Curahkan perhatian kasih sayang kepada anak. Itu harus. Rahmatul walidain. Yang namanya terbiak barakallahu fikum. Di sana, di samping perkara yang wajib-wajib secara agama dipenuhi, juga diizinkan dalam perkara syar'i memberi kesempatan kepada keluarga untuk perkara yang mubah selagi tidak ada unsur kemungkaran padanya. Sedikit berluas-luas dalam perkara makanan, jangan boleh. Sedikit berluas terkait dengan masalah pakaian, kasih hadiah, boleh. Terutama ketika misalkan hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, segala macamnya. Itu seperti dibikin, dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. apalagi ketika masih mereka masih belia, apalagi istrinya masih muda, nikah dapat ABG masih muda, barakallahu. Maka menyesuaikan keadaan mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasul masih muda, itu Rasul ngasih kesempatan Aisyah untuk melihat permainan orang-orang Habasyah di Masjid Nabawi, lagi main tombak-tombak mereka, main perang-perangan, perang-perang begitu. Aisyah mau lihat, ya Rasulullah, dia berdiri. Dan di kamarnya Aisyah, Aisyah di belakangnya nempel ke, menempelkan pipinya ke pipinya Rasul. Lihat begitu. Barakallahu fiik. Tayyib. Lihat. Cukup ya Aisyah? Belum. Terus lagi. Cukup? Belum. Sampai Aisyah sendiri yang jenuh. Cukup ya Rasulullah. Katanya Aisyah, sesungguhnya aku sih tidak kepingin lihat permainannya, cuman supaya orang tahu kedudukan aku sama Rasul kayak apa gitu loh, dekat banget. Ini banyak faedah yang diantara yang diambil oleh para ulama adalah seorang suami, seorang orang tua memberi sedikit kesempatan kepada keluarga, kepada anak untuk melihat perkara yang mubah. Dipahami ya? Tapi jangan kelepasan gitu ya, Pak. Jangan kelepasan, ada kesempatan. Nah, barakallahu fikum, dikasih kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, perkara yang mubah, nah, refreshing, sebuah tempat, panorama yang indah, dicarikan tempat-tempat yang aman dari berbagai macam kemungkaran yang ada. Sekali, tetap dengan arahan, kewajiban kerjakan, taklim terus lanjut, wahagata begitu. Tunjukkan kasih sayang, tunjukkan cinta kepada mereka, perhatian sama mereka, wahagata. Jadi, halus, lembut, penuh kasih sayang, tapi dengan arahan-arahan dan tidak saklek. Barakallahu fikum. Hakada. La ifrat wala tafrit. Jangan terlalu mengekang, jangan terlalu kebablasan. Barakallahu fikum. Waktunya ini enggak memungkinkan. Tahu-tahu jam 9.10 ya. Apa ya, nanti pikir masih pagi ini. Hah? Heran insyaallah. Allah kulihal, intinya adalah di antara upaya untuk membentengi keluarga dari api neraka itu dengan cara tarbiyah. Mentarbiyah anak-anak dan keluarga dengan tarbiyah Islam, memberikan ilmu kepada mereka dan memberikan poin-poin penting tadi ikhwan terkait dengan paham tarbiyah, dan sampai banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga kita, anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita dan menjadi imamnya kaum muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Barakallahu fikum. Di samping juga dibawa ke lingkungan yang soleh, dibawa kepada teman-teman yang baik dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Walafu minkum, waktu yang memungkinkan. Selebihnya cukup panjang. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon sarannya, apa yang kita lakukan ketika iman turun, malas ibadah dan teman-teman menjauhi kita? Sisi, yang terakhir ini kok agak curiga saya. Kenapa kok teman-teman menjauhi antum? Perasaan antum sendiri atau antum ada sesuatu? Kalau perasaan antum, buang perasaan tadi. Antum yang harus mendekat kepada para ikhwan. Tapi ketika iman lagi turun, lagi malas ibadah, itu harus dibangkitkan kembali semangatnya. Satu poin penting, iman itu tidak akan menanjak dengan perkara mungkar, semakin parah. Ibadah itu tidak akan muncul semangatnya dengan perkara mungkar, semakin parah. Sebagian pihak, barakallahu fikum, ketika mengalami yang seperti itu, maunya dia refreshing, gitu ya. Tapi refreshingnya itu terkait dengan perkara-perkara yang mungkar atau banyak kemungkaran padanya, bukan semakin menaikkan semangat, semakin menjatuhkan semangat. Tapi untuk mengembalikan semangat dengan cara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan lagi malas, Ustaz. Malasnya orang beribadah itu tidak semua ibadah malas, tidak semua amal ya. Pasti ada satu amaliyah, satu amalan yang itu ibadah, membuat dia semangat kembali. Ada. ibadah itu kan ada terkait hamba dengan Allah Azza wa Jal, ada sesama hamba, ibadah muamalah, ibadah akhlak, ibadah adabiyat, itu juga ibadah. Barakallahu fiik. Terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal mulai menurun kepinginnya dia refreshing tadi itu. Maka cari refreshing yang syar'i. Jangan semata-mata perkara mubah atau perkara sia-sia. Nah, caranya bagaimana? Refreshing ke barakallahu fikum sebuah pondok pesantren, ke Ustadz Fulan, ke ikhwan-ikhwan di sebuah tempat sana, sambil menikmati panorama pantainya atau panorama keindahannya. Ke sana. Cari suasana yang baru. Siapa tahu dengan ke sana ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang di sana, ketemu dengan ustadznya, tausiah dari ustadznya, muncul gairah kembali. Ada kalanya orang itu suntuk, tapi kepingin ya bermalas-malasan dengan membaca. Maka cari bacaan-bacaan yang ringan, baca-bacaan yang ringan, baca sejarah Nabi, sejarah Salafun Shaleh, atau sejak membaca buku-buku yang ada ibroh daripadanya, membaca sejarahnya orang-orang goblok, orang-orang bodoh, akhbarul hamqa wal mughafalin, tapi dikasih faedah di situ, kembali memunculkan gairah dengan cara seperti itu. Loyo di sebuah ibadah semangatkan dengan cara ibadah yang lain. Terkadang pula perlu biaya. Ayo kita umroh. Ya pak ya, iya perlu semangat ya. Ayo kita umroh. Lagi di Indonesia kok lagi malas-malas begini. Ya yang punya fulus. Ayo berangkat. Datang ke tanah suci kan lain auranya itu ya. Beda auranya, semangat kembali. Masya Allah semangat pulang, semangat kembali. Bahagia. Lalu dengan cara-cara seperti itu, dengan cara ibadah-ibadah yang lain yang dia semangat padanya di situ barakallahu fikum. Terkait dengan teman-teman, jangan menjauhi teman-teman. Mendekatlah kepada para ikhwah barakallahu fikum. Mungkin dalam pandangan antum mereka menjauh, tetapi antum yang harus aktif mendekat kepada mereka. Semakin antum jauh dari para ikhwah akan semakin bahaya. Dekat, dekat, dekat. Antum ada problema, jangan menjauh, mendekat kepada para ikhwah. Antum ada musyki, dekat kepada para ikhwah. Mereka semua adalah ikhwah sendiri, anggap sebagai saudara sendiri dan keluarga sendiri, teman untuk curhat dan segala macam supaya mendapatkan bimbingan-bimbingan mereka semua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Halas, cukup? Cukup ya? Cukup? Ya kok diem, cukup ya? Ya apa-apa, mau tanyakan. Ini harus jawab, harus dijabri ya ini. Pembahasannya kalau kedengaran masyarakat bisa geger nanti. Nyinggung ritual masyarakat soalnya di sini. Japri. Nanyakannya jangan di forum bebas kayak begini. Japri aja ya. Pembahasan tentang masyarakat. Yang lain? Lanjut tapi enggak tanya ya. Nah, gimana? Kapan dosa gitu ya? intinya barakallahu fikum, yang namanya dosa itu ditanggung oleh masing-masing pelaku. Ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ala taziru wa ziratu wizra ukhra." Masing-masing jiwa tidak akan menanggung dosa yang lain. Dosa itu atas pelakunya masing-masing. Kapan seseorang itu menanggung dosanya orang lain? Ketika orang lain berdosa, satu, dia yang nyuruh. Dia nyuruh orang lain berbuat dosa, pelakunya dosa, yang nyuruh juga dosa. Yang kedua, dia meridhoinya. Dia meridhoinya, pelakunya dosa, yang ridho juga dosa. Atau dia ta'awun di dalamnya, pelakunya dosa, yang tahu juga dosa. Seorang pemimpin misalkan, Ikhwan, ketika dia mengajarkan kebaikan, mengajak pada perkara kebaikan, tapi bawahannya ada yang error. Salah siapa ini? Salah bawahan sendiri. Masing-masing tanggung dosa sendiri-sendiri, bukan urusannya pemimpin. Faham insya Allah ya? Tapi ketika ada bawahan error, pemimpinnya setuju, dia juga kena dosanya. Faham ya? Ada gambaran insya Allah ya? Nah, barakallahu fikum. Orang tua misalkan ya, Ikhwan. Barakallahu fikum, dia punya anak, dia punya istri. Istrinya hang. Istrinya lagi hang, lagi error ya. Jadi lihat, kalau ternyata suaminya menyetujui dia, menyepakati dia, meridhoi, merestui dia, ya dosa dua-duanya. Yang istri dosa sebagai pelaku, suami dosa sebagai apa, Ikhwan? Sebagai yang merestuinya. Barakallahu fikum. Wah, kata anak-anaknya. Ketika yang menyuruh, yang meridhoi, yang merestui dan segala macam adalah orang tuanya, dapat dosanya. Wah, kata terkait dengan masalah pahala. Masing-masing orang dapat dari apa yang dia amalkan sendiri-sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Masing-masing orang dapat pahala dari apa yang dia usahakan sendiri. Tapi terkadang dapat pahala jariah. Ketika dia yang memerintahkan amal tadi, dia amalkan sama yang lain. Dia ada orang lain beramal, dia ta'awun di dalamnya. Wa hakadha. Atau dia mendakwahkannya. Maka dapat pahala jariah dengan cara-cara seperti disebutkan tadi para ulama. Difahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Yang lain, apa cukup? Ya apa? Sesuai dengan hajatnya masing-masing. Selama barakallahu fikum tidak membuat dia error. Kan gitu ya. Kalau dia merasa dengan HP-HP pinter dan segala macamnya kok banyak hang, banyak errornya, HP jadul, sudah, karena membahayakan dia. Sudah cukup SMS, telepon. Yang perlu saya telepon, kalau enggak ya sudah. Tapi ada kalanya harus memerlukan yang seperti ini. Kalau saya pakai HP jadul, nanti umumnya akhbar berita dunia antar berantahnya nggak masuk, gitu ya. Terpaksa pakai ini. Saya pribadi saya mengakui dulu nggak tertarik dengan begini-begini, biasa aja. Justru yang ngompori para ustadz. Para Ustaz, Ustaz Muhammad ngompori anak, terutama Ustaz Komar Suaidi. Wah luar biasa, terangkan gini-gini di sisi faedahnya gitu loh. Terus nanti wis. Hanya lama-lama, wah punya rupanya. Iya, hanya saya punya. Awalnya, ya sampai sekarang juga masih gaptek, gak begitu banyak mengerti. Yang penting tahunya WA gitu aja ya. Telegram saya gak punya, apalagi yang lainnya. Nah, sudah, wah penting juga rupanya ya. Dengan itu bisa langsung rapat di media sosial sudah. Nah, di tempatnya masing-masing rapat di situ. Siti Mak itu. Gimana? Hebat juga lagi itu, Masya Allah. Kalau nunggu kumpul semua kemana gitu, kapan waktunya? Sampai leya-leya di rumah gitu. Udah, bikin grup khusus, grupnya para ustadz sudah. Ya Allah, ada masalah ini, gimana? Tak. Ya sepakati, deal, ya Allah. Ya kadang perlu masing-masing tahu diri. ya, masing-masing tahu diri, jaga diri, mawas diri, para keluarga. Gitu ya. Kebanyakan anak-anak kayak gini ini nggak perlu. ABG-ABG nggak perlu. Padahal juga nanti gitu-gituan aja sama-sama akhirnya nggak ada perlunya. Sekarang bapaknya, ini urusan bisnis di sini semua, Ustaz. Sekarang itu enggak ada zamannya datang ke tempat itu semuanya serba ini, Ustaz. Beres. Ya, deal. Promosinya lewat sini, Ustaz. Buka lapaknya di sini, Ustaz. Ya sudah dia memerlukan untuk itu, kan gitu ya? Nah, iyalah. Intinya sesuai dengan hajatnya masing-masing insan. Yang penting mubah atau syar'i. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, Allah yabarik fikum. Ngerti nggih? Nah, ini kan sebuah barang yang memiliki dua fungsi. Ada fungsi jeleknya, ada fungsi bagusnya. Atau gunakan untuk bagus. Nah, ketika kau mesti ke jelek terus, jangan pakai itu. Pakai yang lain yang aman bagi antum barakallahu fikum. Untuk anak-anak ini enggak waktunya pegang kayak gini. Ya, barakallahu fikum. Anaknya antum itu kasih kalau sudah gede-gede semua, besar-besar semua. Usia berapa Ustaz? Nah, kalau yang laki-laki pas dia menikah kamu kasih hadiah HP. Nah, ini komunikasi sama ayah. Gitu. Nah, anak putrinya antum kasih kalau mau menikah, ada suami kamu yang ngurusi kamu, yang memantau kamu. Ini kita kasih HP, komunikasi sama ayah. Nah, gitu. Gitu ya. Selama di pondok ngapain juga dikasih HP? Hubungan sama wali murid apa wali kelas cukup. Wah, di rumah ngapain juga pakai HP? Ketemu tiap hari. Wah, ketika nggak ada hajatnya jangan dikasih. Apalagi anak yang masih belia, yang masih labil, itu seringkalinya menggunakan ini untuk perkara yang tidak benar. Maka orang tua jangan jadi sebab untuk ini. Ngerti nggih? Bapak diem. Yeah. Dari pengalaman pondok pesantren, ketika dikasih kebebasan menggunakan HP, semuanya error. Santrinya malas belajar, ya malas murojaah, ya malas menghafal. Kenapa? Gara-gara ini. Nah, ketika dibikin peraturan tidak boleh bawa HP, yang bawa langsung disita, diambil, masukkan dalam kantong dulu. Nah, dibawa ke pas kamu pulang nanti. Sudah, enggak ada kesibukan dengan satu ini. Sibuk belajar. Bagus jalannya sebuah tarbiyah. Nah, dikasih kesempatan ketika libur untuk hanya komunikasi dengan orang tuanya. Harus dijatah. Nah, ada beberapa HP jadul yang disiapkan oleh pihak wali-wali murid. Sudah, hubungi nomor ini. Gantian. Ya, ini orang tua kamu, ngomong sana. Ngomong sana. Dah, ngomong sana, dah, beres. Itu yang paling penting, yang penting bisa ngomong sama orang tua aja, kan gitu ya. Selebihnya ngapain juga, tak, enggak ada pun. Dari apa yang kita terapkan di pondok kita, itu lebih bagus, lebih aman, dan lebih rapi ketika tanpa ini. Lah jadul, apalagi Android. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sementara cukup, jam 9:30 kurang 4 menit ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadlallahu hafizakumullah.